بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرحبتنا عزكم الله Di antara ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terutama bagi kaum muslimin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ialah Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas mereka seseorang pemimpin, seorang penguasa yang sangat zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis. Tidak hanya kejam di mata masyarakat, tetapi memang dia kejam menurut syariat. Kejam perilakunya, kejam pula pemerintahannya, bahkan mungkin menyimpang pula akidahnya, menyimpang pula prinsip agamanya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia dalam sebuah bangsa, terutama kaum muslimin. Pada umumnya, ikhwan fillah azzakumullah, masyarakat itu akan tenang, tidak akan banyak reaksi ketika mereka dipimpin seorang penguasa yang adil, seorang penguasa yang baik, penguasa yang saleh, yang di mata mereka adalah penguasa yang sangat memperhatikan aspirasi masyarakat. Tapi lain halnya ketika mereka dipimpin seorang penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, yang tidak memberikan hak-hak rakyat, yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, bahkan lebih daripada itu menunjukkan tindakan-tindakan yang betul-betul arogan, membolimi rakyatnya, kejam kepada rakyatnya, bengis kepada masyarakatnya. Maka masyarakat, maka penguasa yang seperti ini, barakallahu fikum, akan memunculkan reaksi besar, akan memunculkan beragam reaksi di tengah-tengah masyarakat. Khamatina azzaikumullah, Islam sebagai agama yang sempurna, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ternyata jauh-jauh sebelumnya sudah memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin, sudah memberitakan jauh-jauh sebelumnya kepada kita kaum muslimin akan munculnya, akan adanya sosok penguasa yang kejam seperti ini, sosok penguasa yang sangat zalim. Dan sekaligus jauh-jauh sebelumnya telah memberikan bimbingannya kepada kaum muslimin bagaimana mestinya mereka bersikap dan bagaimana caranya mereka merekam kekejaman-kekejaman penguasa itu. Jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, sayakunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, wa sayakumu fihim rijal, dan akan tampil di tengah-tengah penguasa tadi rijal, beberapa profil, beberapa tokoh penguasa, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi haji, mereka bersunnah bukan dengan sunnahku, mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku, qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk jasadnya manusia. Suatu penggambaran khanafitina azakumullah yang sangat jelas, yang sangat gamblang akan muncul di akhir zaman nanti, penguasa-penguasa yang rusak dalam semua sisinya, rusak jiwanya, rusak hatinya, rusak perasaannya, penguasa yang sangat kejam, yang sangat zalim, diumpamakan kayak hati setan, qulubuhum qulubus syayatin, hatinya setan dalam bentuk manusia. Bahkan digambarkan tadi oleh Rasulullah SAW, bukan semata-mata kejam orangnya, pengis orangnya, zalim orangnya, tapi juga rusak dari sisi pemerintahannya, rusak dari sisi undang-undangnya. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi, mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku, dan mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku. Yakni undang-undang mereka adalah undang-undang bid'ah, bahkan sebagiannya mungkin undang-undang kufur. Sudah lama Rasulullah SAW memberikan gambarannya seperti ini. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dan telah kita baca sebelumnya, pada bab yang sebelumnya, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu arba, bagaimana Rasulullah SAW memberitakan tentang penguasa yang zalim, yang memakan harta rakyat, yang memukul punggung masyarakat. Ramai itu. Pada kesempatan pagi hari ini, khanafitina azzakumullah, yang akan kita bahas ialah upaya meredam kekejaman penguasa tadi. Meredam kekejaman penguasa tadi. Disebutkan dalam bimbingan Islam, meredam kekejaman penguasa itu ada cara yang tidak dibenarkan, ada pula cara yang disyariatkan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas dua-duanya dengan ringkas insyaallah, sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Hafizahullah mencakup dua poin di atas, meredam kekejaman penguasa dengan cara yang melanggar syariah, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi, juga meredam kekejaman penguasa dengan cara yang syar'i, yang harus kita upayakan bila mendapati kondisi yang seperti itu. Ada pun cara yang dilarang dalam Islam ketika menghadapi penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, ialah al-khuruju alaihim, memberontak penguasa tadi, melakukan gerakan pemberontakan penguasa, melakukan aksi-aksi senjata, upaya menggulingkan kekuasaan, pemberontakan-pemberontakan penguasa, itu merupakan cara yang dikecam dalam Islam. Karena itu ma'azakumullah, sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita, yang namanya pemberontakan penguasa ada dua macam, dua model. Yang pertama ialah khurujun bil fi'il, pemberontakan penguasa dengan fisik, dengan perbuatan, dalam bentuk inqilabat, inqilabat, kudeta, kudeta militer, dalam bentuk aksi penyerangan kepada penguasa, melawan penguasa dengan senjata, dengan bom atau dengan senjata atau dengan apapun, dalam bentuk fisik yang ada. Dan yang kedua ialah khurujun bil qaul atau khurujun bil aqwal bil kalam, memberontak penguasa dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan perkataan. Dalam hal ini ialah mencela, menghujat, menjelek-jelekkan penguasa atau membongkar aib penguasa di hadapan massa, atau mencaci maki penguasa di media-media umum yang dibaca semua pihak. Itu merupakan khurujun bil kalam, tindakan pemberontakan dengan ucapan. Dan semuanya termasuk tindakan yang dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam bab yang ke-18 al-mu'allif hafizahullah, bagaimana Islam mengecam tindakan ini. Beliau membuat bab uqubatul baghi ala waliyil amrul muslim, bab hukuman bagi seseorang yang memberontak penguasa muslim. Beliau membawakan hadis an Arfajah radhiyallahu taala anhu qala, dari Arfajah radhiyallahu taala anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man ataakum, barang siapa yang datang kepada kalian wahai kaum muslimin, wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, dalam keadaan urusan kalian bersatu pada satu orang penguasa, yuridu an yasuqqa 'asakum, orang tadi yang datang kepada kalian tadi hendak memecahkan tongkat kalian, yakni memecahkan persatuan kalian, hendak mengajak kamu untuk memberontak. Au yufarriqa jama'atakum, atau orang tadi hendak memecah belah jemaah kalian, memecah belah persatuan kalian dengan sang penguasa tadi. Faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ketika suatu bangsa, suatu negara sudah memiliki penguasa yang sah, penguasa yang diakui oleh semua masyarakat, amrukum jami' ala rajul wahid, walaupun penguasanya zalim, walaupun penguasanya kejam, apalagi yang saleh, apalagi yang baik. Kemudian ada satu pihak yang hendak mengajak kalian untuk memecahkan tongkat tadi, untuk memberontak penguasa tadi, mengajak kita untuk memecah belah jamaah yang ada, mengajak kita untuk memberontak. Maka Rasul mengatakan, fakuluh, bunuhlah orang ini, bunuhlah orang yang hendak mengajak kalian untuk memberontak penguasa itu. Maka hadis ini khanafitina azakumullah menerangkan kepada kita uqubatul baghi al-qatl, hukuman bagi kaum pemberontak ialah dibunuh. Dibunuh. Dan yang menjelaskan demikian ialah Rasulullah alaihissalatu wassalam, faqtuluh. Ini disebut dengan uqubah dunyawiyah, hukuman di dunia ini. Kaum pemberontak dibasmi, kaum pemberontak diberangus, kaum pemberontak dibunuh. Kalau seandainya tidak ada cara lain melainkan dengan cara dibunuh. Al-Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, dalam syarah Sahih Muslim, ketika menjelaskan hadis Arfaja ini, beliau mengatakan fihil amr biqitali man kharaja 'alal imam aw arada tafriq kalimatil muslimin wa nahwi dhalik. Hadis ini ada perintah untuk memerangi siapa saja yang memberontak penguasa atau hendak memecah belah kalimat kaum muslimin. Beliau mengatakan wa yunha an dzalik, orang tadi dicegah, dilarang dari perbuatannya. Fa illam yantahi qutil, kalau tidak bisa dicegah, diperangi. Wa illam yandafi syarruhu illa bi qatlih qutil, dan apabila kejahatan dia tidak mungkin diredam melainkan dengan cara membunuhnya, maka dia dibunuh. Demikian keterangan Al-Imam Nawawi rahimahullah, mengambil faedah dari hadis di atas. Di sini belum menyebutkan ada proses. Siapa saja yang melakukan pemberontakan penguasa, upaya meredam kekejaman penguasa dengan pemberontakan, maka pemberontak tadi itu dicegah, dilarang. Kalau sekarang mungkin dengan pendekatan persuasif, gitu ya, dikasih penyuluhan. Ketika tidak mau berhenti dan masih meneruskan perjuangan pemberontakannya, diperangi dia. Pemerintah diperbolehkan untuk mempersiapkan pasukannya dari satuan manapun yang dia kehendaki. Dan kalau tidak memungkinkan untuk meredam kejahatan orang ini, maka diperbolehkan untuk dibunuh. Kalau sekarang dengan bahasa, boleh ditembak. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi penguasa bisa, ada gerombolan pemberontak begitu, terjunkan semua pasukan pemerintah dari satuan TNI, satuan Polri, dan segala macamnya itu, grebek tempatnya mereka, dikasih ultimatum. Kalau ternyata mereka tidak mau berhenti, justru mereka melawan, melakukan penembakan-penembakan, penyerangan-penyerangan, dan dirasa tidak mungkin bisa meredam fitnah mereka, kejahatan mereka, melainkan harus dibunuh, maka langsung diinsurkan, tembak mereka semua. Dan jangan ragu-ragu dari pihak pemerintah, jangan ragu-ragu untuk menembak mereka. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira terkait dengan kaum khawarij ini. Beliau mengatakan tentang kaum khawarij, syarru qatla tahta dinus sama, mereka adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan beliau mengatakan wa khairu qatla man qataluh, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Artinya ketika dari pihak penguasa mau tidak mau harus menyerang mereka, menembak mati mereka. Ternyata ada korban dari pihak penguasa. Korban dari pihak penguasa ini dikatakan sebagai khairu qatla, sebaik-baik orang yang terbunuh. Besar fadilah dia, besar keutamaan dia. Tapi ketika mereka yang terbunuh, mereka yang jadi korban, mereka dikatakan sebagai syarru qatla, sejelek-jelek orang yang terbunuh. Sehingga jangan ragu-ragu, berpahala itu, berpahala itu. Barakallahu fikum. Dengan sabdanya Rasulullah alaihi salatu wasallam ini, dan juga dengan keterangan Al-Imam Nawawi rahimahullah di atas. Ini fadhilna azakumullah, hukuman di dunia ini, hukubah duniawiyah bagi kaum pemberontak. Dan pemberontakan dalam hadis ini adalah pemberontakan fisik, pemberontakan fisik. Adapun hukuman yang lainnya disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah. Disebutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu diminta keluar dan tinggal di sebuah wilayah yang namanya Rabadah. Dikarenakan sebuah kasus upaya untuk meredam fitnah, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arwah memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an tinggal di sebuah tempat yang namanya Rabadah. Ketika beliau sampai di Rabadah, laqiyahu rakbun min ahli Iraq. Beliau Abu Dzar ini langsung didatangi oleh satu rombongan dari orang-orang Irak. Faqalu, mereka mengatakan, ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a fika. Wahai Abu Dzar, telah sampai berita kepada kami tentang perlakuan penguasa kepada kamu. Jadi pandang oleh orang-orang Irak perlakuan yang zalim. Padahal enggak demikian. Katanya orang Irak ini, fa'qid liwa'an ya'tika rijalun ma syi'ta. Sudah, pancangkan bendera pemberontakan, kibarkan bendera pemberontakan, akan datang kepada kamu pasukan yang kamu kehendaki. Artinya orang Irak siap untuk membackup Abu Dzar. Kibarkan bendera pemberontakan, akan kami datangkan sekian banyak pasukan di belakang kamu nanti. Kala berkata Abu Dzar, beliau mengatakan, mahlan mahlan ya ahlal Islam, pelan-pelan wahai kaum muslimin, pelan-pelan wahai kaum muslimin, mahlan mahlan ya ahlal Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'izzu, akan ada nanti sepeninggalku nanti seorang penguasa, fa'izzuhu, muliakan dia, hormati dia. Manil tamasa dzullahu, barang siapa yang mencari kerendahan penguasa tadi, saghara saghratan fil Islam, berarti dia memiliki sebuah lubang, sebuah celah dalam Islam. Walam yuqbal minhu taubatun, dan taubatnya dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'idaha kama kanat, hingga dia mengembalikan lubang tadi sebagaimana semula. Hadis ini khonafitina azakumullah menerangkan pula kepada kita ancaman dan hukuman yang lain terkait dengan kaum pemberontak, yaitu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mampu mengembalikan suasana sebagaimana semula. Ketika dia melancarkan pemberontakannya, melakukan kudeta militer, melakukan penyerangan-penyerangan, pengrusakan-pengrusakan dan semisalnya, suasana menjadi chaos, gitu ya. Barakallahu fikum. Fasih betul ya? Masya Allah, agak fasih sedikit. Jadi chaos sekarang suasananya. banyak tempat-tempat yang hancur, banyak tempat-tempat yang rusak. Selama itu tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Lam yuqbal minhu taubatun hatta yu'idaha kama kanat. Ancaman keras yang disampaikan Rasulullah SAW bagi kaum pemberontak. Dan bagaimana sikap Abu Dzar Ghifari yang sangat mulia radhiyallahu anhu arbah, menolak permintaan orang-orang Irak yang mengajak beliau untuk memberontak. Padahal tidak usah pakai daftar sebagai panglima TNI, langsung diangkat sama beliau. Hah, Abu Dzar, panjangnya betul, jadi panglima. Langsung, tidak usah pakai pemilihan umum lagi, langsung naik ya Pak. Saya belum mengatakan mahlan mahlan ya ahlul Islam, pelan-pelan wahai ahlul Islam. Demikian katanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini uqubatun duniawi wa uqubatun dini. Hukuman secara dunia dibunuh, hukuman secara agama tidak diterima taubatnya. Ada lagi yang ketiga, hukuman ukhrawi. Disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, fa innahu man kharaja min as-sultan ash-shibra mata mitat jahiliyah. Sesungguhnya barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja, barang siapa yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Mitatan jahiliyah, seperti mati jahiliyah, yaitu mati di atas dosa besar sebagaimana kaum jahiliyah terdahulu yang tidak memiliki penguasa. Mitatan jahiliyah, muttafaqun alaih. Maka hukumannya ada hukuman dunia, ada hukuman agama, ada hukuman akhirat. Ini semuanya hukuman yang sangat berat, ditujukan bagi orang-orang yang memberontak para penguasa. Dari sini khonafitina insyaakumullah, sekejam apapun yang namanya penguasa, sebelis apapun mereka, sezalim apapun mereka, selagi mereka muslim belum kafir, maka tidak boleh kekejaman mereka diredam dengan pemberontakan. Kebengisan-kebengisan mereka, keboliman-keboliman mereka, tidak boleh kita redam dengan bentuk pemberontakan fisik. Dikarenakan Rasul alaihi salatu wassalam mengecam dengan kecaman yang sangat keras, mengancam dengan hukuman yang sangat keras bagi kaum pemberontak. Barakallahu fikum. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam rangka untuk, kata mereka, menolak, gitu bahasanya, untuk menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak aspiratif, yang mereka anggap merugikan rakyat, lalu mereka turun ke jalan-jalan melakukan demonstrasi-demonstrasi anarkis, merusak tempat-tempat umum, fasum-fasum, mengganggu kaum muslimin, mengganggu umat manusia di jalan-jalan, membuat suasana yang tegang, suasana yang mencekam, suasana yang tidak aman, suasana yang menakutkan. Maka tindakan mereka itu tindakan yang salah dan merupakan bentuk pemberontakan kepada pihak penguasa, walaupun mereka tidak menamakannya sebagai pemberontakan. Dan hati-hati dengan hukuman keras yang disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa riwayat yang saya bacakan di atas. Barakallahu. Ketika kamu demo anarkis, merusak tempat-tempat umum yang milik masyarakat atau milik penguasa, tiba-tiba penguasanya marah, penguasanya kalap, lalu mengeluarkan senjatanya, menarik kokangnya, melepaskan pelurunya, mengenai jiwa Anda, dan Anda mati, itu bukan kesalahan penguasa. Itu merupakan hak penguasa untuk berbuat demikian kalau mereka pandang kamu susah diredam. Diizinkan dalam syariat, faktuluh, bunuh orang tadi. Dan ketika kamu mati, kamu bukan mati syahid. Jangan kira, kamu bukan mati syahid, tapi kamu sekarang mati jahiliyah. Man kharaja min as-sultani shibra, famata mitatan syahiriyah. Innabihu barakallahu fikum. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan pemberontakan non fisik dalam bentuk melecehkan penguasa, menghinakan penguasa, membicarakan aib penguasa, membongkar aib penguasa di depan massa atau di media-media cetak, elektronik, dunia maya dan segala macamnya yang dibaca oleh semua pihak. Itu semua juga merupakan tindakan pemberontakan yang dikecam dalam Islam. Itu disebutkan oleh muallif hafizahullah pada bab yang ke-19. Beliau membuat bab an-nahyu an sabbi umara'il muslimin. Bab larangan mencela penguasa muslim. Larangan mencela penguasa muslim. Mencela penguasa, menghinakan penguasa, melecehkan penguasa, mencemooh penguasa, menyebarkan, membongkar aib-aib penguasa, menghujat penguasa, itu masuk dalam larangan ini. Dan dimasukkan oleh para ulama termasuk khurujun bil kalam, pemberontakan dengan ucapan atau non-fisik. Yang diancam dengan ancaman di awal yang di atas ditambah lagi dengan ancaman berikut ini. Hadis yang dibawakan dari muallif hafizahullah. Katanya muallif di sini an Ziyad ibn Qusayb al-Adawi. Qala. Dari Ziyad ibn Qusayb al-Adawi dia berkata, kuntu ma'a Abi Bakr. Saya pernah bersama dengan sahabat yang mulia Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Tahta mimbari Ibnu Amir. Di bawah mimbarnya Ibnu Amir. Yani Ibnu Amir selaku penguasa ketika itu sedang berkhutbah. Sementara di bawah mereka jamaah yang termasuk mendengar khutbah ada Ziyad bin Usaib bersama dengan sahabat yang mulia Abu Bakr. Dikatakan wahwa yakhthub, ketika itu Ibnu Amir sedang berkhutbah. Wa alaihi thiyabun riqaq, dan ketika itu dia menggunakan pakaian tipis yang transparan. Faqala Abu Bilal, maka berkatalah Abu Bilal, salah seorang jamaah yang ada ketika itu, unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Nih lihat nih penguasa kita ini. Tuh lihat tuh, dia sedang mengenakan pakaiannya orang fasik. Dikomentari itu penguasanya. Penguasanya lagi khutbah, lagi ceramah, kalau sekarang lagi pidato gitu ya. Lagi pidato menggunakan pakaian yang tipis. Satu riqaq. Ada yang komentar. Tuh, lihat tuh penguasa kita itu. Dia mengenakan pakaiannya orang fasik. Faqala Abu Bakr, maka berkatalah Abu Bakr, uskut, diam kamu, uskut, diam kamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanallah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di bumi ini, maka Allah akan menghinakan dia. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Masyaallah. Semata-mata mengomentari pakaian penguasa. Nih lihat penguasanya nih, lagi pakai pakaian fasik, pakai jarak fasik. Assalamualaikum. Itu sudah dinyatakan menghinakan penguasa, dan ancamannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan orang mati. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, maka tidak akan ada seorang pun yang memuliakan dia. Dia akan hina di dunia, hina agamanya, hina pula di yaumul qiyamah nanti. Tidak akan ada seorang pun yang mampu memuliakan dia. Ini baru komentar pakaiannya. Hah? Komentar pakaiannya. Maaf. Kalau misalkan sekarang ini Pak Presiden lagi pidato, entah pidato kenegaraan atau ada yang disampaikan apa namanya siaran pers, gimana jumpa pers gitu ya, ada misalnya gitu ya pidato, masya Allah menggunakan pakaian, ada komentar, telon presiden itu, nggawe batik, ikut dilukas di belangkon. Itu ada kerisi biasa ya, kemarin itu sekatenan itu di lokasi ini ke metu kafe itu. Kadang orang enggak terasa kamu kayak gitu ya. Alah harus itu. Terus kena kafe, belangkone kena. Ya tadi ya kena, kerisi ya kena. Kena kafe, ujung-ujungnya di lokasi sekatenan itu. Nah, sekaten metu syirik itu, metu bid'ah, metu penyimpangan itu. Nah, teman. Allah musta'an. Sama kayak yang ini. Umburu ila amirina yalbasu thiyab al-fusaq. Itu kalau ada takrah langsung skut diam kam. Sampai langsung katanya Rasul, man ahana sultan Allah fil ardi ahanahullah. Itu sudah dianggap menghinakan penguasa dan diancam akan dihinakan oleh Allah Taala. Lalu bagaimana kiranya dengan tindakannya lebih daripada itu, yang mencaci maki penguasa, menghujat penguasa, mencela penguasa, membongkar aib penguasa di depan halayak ramai, dobrak, dibongkar, jual-jual tidak semuanya di depan masyarakat umum, atau di televisi misalkan, atau di koran-koran, atau di majalah yang skala nasional, atau di dunia maya, di internet dan segala macam yang dibaca semua masyarakat. Maka tentunya barakallahu fikum hukumannya lebih berat lagi daripada itu. Itu namanya khurujun bil kalam. Dan ini katanya para ulama lebih kejam, pemberontakan yang lebih kejam dibandingkan dengan pemberontakan dengan fisik. Kalau dengan fisik orang ngerti, enggak beres ini orang ini, bikin onar, bikin susah, bikin ribet, bikin enggak aman. Tapi ketika pemberontakan menggunakan ucapan, menggunakan orasi, menggunakan kalam dan segala macamnya, apalagi dibongkar semua kaifan-kaifan penguasa, kebijakan-kebijakan yang jelek dan segala macamnya, kita akan memunculkan reaksi massa yang lebih membahayakan, lebih mengerikan barakallahu fikum. Intinya rahimakumullah, a'azzakumullah, itu semuanya ancam dan dilarang keras dalam Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba, katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nahana kubara'ana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul yang besar, yang tua-tua, melarang kami. Mereka mengatakan, la tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kalian jangan mencaci maki penguasa kalian, jangan pula kamu menipu penguasa kalian, jangan pula kamu membenci penguasa kalian. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, fa innal amra qarib, sebab urusannya sangat dekat. Sangat dekat masanya. Barakallahu fikum. Disebutkan dari kalam salafun salih, mencaci maki para penguasa, mencaci maki para penguasa itu merupakan tindakannya kaum munafikin. Itu merupakan tindakannya orang-orang yang menyimpang dan merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu arba, dia berkata, katanya Abu Darda, awalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Kemunafikan pertama yang menjangkiti seseorang ialah ketika dia mencela penguasanya. Begitu dia berani menghujat, mengomentari, mencela, menikam penguasanya, itu tanda awal sebagai seorang munafik. Fallahul musta'an. Disebutkan dalam asar yang lain dari Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, dia mengatakan, iyyakum watta'na 'ala al-a'immah fa inna ta'na 'alayhim hiya al-haliqah haliqatuddin laisa haliqatus sya'r. Hati-hati kalian, jangan mencela para penguasa, sebab mencela para penguasa itu akan merupakan al-haliqah, yang mencukur, yang menebas. Yaitu mencukur agama, menebas agama, bukan mencukur rambut. Ala inna ta'anina humul khaibun wa syarul asrar, kata beliau. Ketahuilah sesungguhnya tukang mencela penguasa itu, mereka adalah orang yang merugi, merekalah orang yang paling jahat. Merekalah adalah orang-orang yang paling jahat. Demikian disampaikan oleh para salafun salih rahimahumullahu taala, kecaman yang sangat keras terhadap tindakan mencela para penguasa. Dan itu menjadi ciri khas ashabul ahwa'i wal bid'ah, ketika mereka menghujat penguasanya, mencaci maki penguasanya, membongkar kaiban-kaiban penguasanya di depan halayak ramai. Sallahul musta'an. Maka dalam Islam di sini disebutkan ancaman keras menghinakan para penguasa. Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di muka bumi ini, maka Allah akan menghinakan dia. Ini semuanya adalah pemberontakan non fisik. Intinya kana azakumullah. Ini adalah upaya meredam kekejaman penguasa yang dikecam dalam syariat. Yang tidak boleh kita lakukan. Sejelek apapun penguasa kita, sezalim apapun penguasa kita, sebengis sekejam apapun penguasa kita, selama dia masih muslim, selama dia belum kafir, maka tidak boleh kita celah, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita husat, tidak boleh kita bongkar aibnya di depan umum, tidak boleh pula kita memberontak mereka dengan berbagai macam bentuk pemberontakan, baik pemberontakan yang fisik ataupun yang non fisik, dikarenakan larangan-larangan keras yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana cara yang benar, bagaimana cara yang syar'i untuk meredam kekejaman penguasa tadi? Apa kemudian rakyat disuruh diam, hanya mengatakan sabar? Kejam? Ya pak, kejam. Zalim? Ya, zalim. Apa dibiarkan begitu saja? Bagaimana tindakan yang benar, bagaimana cara yang tepat untuk meredam kekejaman penguasa itu? Jawabannya barakatikum, disebutkan oleh mu'allif hafizahullah dalam beberapa riwayat berikut ini. Cara pertama, saya urutkan sesuai dengan babnya mu'allif. Cara yang pertama, upaya untuk meredam kekejaman penguasa sesuai dengan bimbingan agama. Katanya mu'allif hafizahullah, ad-du'a'u liwulati umuril muslimin. Itu bab yang beliau sebutkan. Mendoakan kebaikan untuk penguasa kaum muslimin. Mendoakan kebaikan untuk penguasa kaum muslimin. Masya Allah ya Pak. Didoakan. Ketika mereka kecam, malah kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Dalilnya, hadis yang beliau bawakan di sini, An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. "Qulna liman?" Kami tanyakan untuk siapa ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Ada lima. Nasihat untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk penguasa muslimin, dan untuk keseluruhan kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Katanya muallif menerangkan di sini, qultu, saya katakan, kata muallif, an-nasihatu, yang dimaksudkan dengan nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki perkara kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Kita mengharapkan, kita menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Beliau mengatakan, wa min lawazimin nasihati li waliil amr, termasuk konsekuensi menasihati penguasa adalah ad-du'a'u lahu bima fihi salahuhu wa salahu ra'iyatih. Ialah mendoakan kebaikan untuk penguasa dengan doa untuk kemaslahatan penguasa dan kemaslahatan rakyat. Termasuk konsekuensi menasihati penguasa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa naqala al-Bukhari rahimahullah ijma' as-salaf ala mashru'iyyati ad-du'a liwulati al-umur. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah bahkan menukil kesepakatan salafun salih disyariatkannya mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Ijma' salaf. Itu disebutkan dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai rahimahullah. Naam, mendoakan kebaikan untuk penguasa, dan itu ternyata merupakan ijma' salaf, kesepakatan salafun salih, bahkan ikhwanabitina'azakumullah dimasukkan oleh para ulama termasuk akidah Islam, termasuk akidah Ahlus Sunnati wal Jama'ah, mendoakan kebaikan untuk para penguasanya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya I'tiqad A'immati Ahli Hadis, ketika beliau menjelaskan akidahnya ulama ahli hadis, wa yarawna ad-du'a'a lahum bis-salah wal-'ataf ila al-'adl, dan mereka ahli hadis berpendapat mendoakan kebaikan untuk para penguasa dan membimbing mereka kepada keadilan. Juga Al-Imam As-Sabuni, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau menyatakan wa yarawna ad-du'a'a lahum bil islah wa tawfiq wassalah wa bastil adl fir ra'iyyah. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan mendoakan kebaikan untuk para penguasa, mendoakan islah supaya mereka memperbaiki diri, mendoakan tauhid untuk penguasa, mendoakan supaya mereka menebarkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya. Itu merupakan akidahnya Ahlussunnah semenjak zaman dahulu kala. Bahkan ikhwan fillah azzakumullah, mendoakan kebaikan untuk para penguasa itu merupakan ciri khasnya Ahlus Sunnah. Dan sebaliknya, mendoakan kebinasaan untuk para penguasa itu merupakan ciri khasnya Ahlul Bid'ah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan dalam bukunya Syarhus Sunnah, Beliau mengatakan wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kebinasaan, mendoakan kejelekan untuk penguasanya, ketahuilah dia sahibu hawa, dia adalah ahli bid'ah. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Dan sebaliknya, kalau kamu mendengar ada seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, ketahuilah dia adalah ahli sunnah insyaallah. Jadi ciri khas gampang niteni gitu ya, mengetahui ini orang sunni ataukah hizbi, ini orang ahli bid'ah ataukah ahli sunnah. Dites dengan penguasanya. Ketika dia mencela penguasa, menghinakan penguasa, menghujat penguasa, ada mubtadi ahli bid'ah. Ketika mendoakan kejelekan untuk penguasanya, ini adalah mubtadi ahli bid'ah. Dan sebaliknya, ketika ada seorang yang memuliakan penguasanya, menghormati penguasanya, kemudian menasihati penguasa dengan cara yang baik, mendoakan kebaikan kepada penguasanya, ada ahli sunnah. Itu sudah semenjak lama dinyatakan demikian oleh para ulama una. Lalu kemudian Al-Imam Al-Barbahari menukil asar dari Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Katanya Fudhal ibn Iyad, "Lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Fudhal ibn Iyad termasuk tokoh ulama pada masanya, era tabi'in. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, punya doa yang makbul, aku tidak akan menjadikan doa ini melainkan untuk penguasa. Akan saya gunakan untuk penguasa. Ada yang tanya, kila lahu ya Abu Ali fasilana hadha. Wahai Abu Ali, jelaskan kepada kami, kenapa kok kamu kasihkan kepada pihak penguasa? Qala, beliau mengatakan, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni. Kalau doa mustajab tadi aku peruntukkan bagi diriku saja, maka kemanfaatannya tidak akan melebihi aku. Wa idza ja'altuha fi sultan saluha fa saluha bi salahihi al-ibad wal bilad. Tapi kalau saya peruntukkan bagi penguasa, lalu dia menjadi penguasa yang soleh, maka soleh pula dengan kesolehan penguasa itu semua masyarakat dan semua negeri. Artinya kemanfaatan dirasakan semua pihak. Ini merupakan prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Ad-du'a liwulatil umur, mendoakan kebaikan untuk para penguasa, ini menjadi ciri khasnya ahlu sunnah. Dan sebaliknya, mencaci maki dan mencela para penguasa, itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Karena bidin azakumullah, kita semuanya harus paham, yang namanya doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Assalamualaikum. Silahul mukmin. Seorang mukmin pun harus yakin dengan yakinnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengarkan doa. Allah itu mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Kalau seandainya semua masyarakat ini mengikhlaskan niatnya dengan tulus, dengan jujur, mendoakan kebaikan untuk para penguasanya, bukan perkara yang mustahil, Allah akan mengabulkan doa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah, Allah akan merubah itu penguasa dalam sekejap. Yang tadinya dia zalim, kejam, pengis, sadis, dalam sekejap akan mampu dan bisa berubah menjadi penguasa yang soleh, penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang aspiratif, penguasa dan segala macamnya yang didambakan, yang diharapkan oleh semua pihak masyarakat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku bila mereka berdoa kepada aku. Apalagi kalau doanya itu dipanjatkan di saat-saat makbulnya doa, seperti malam terakhir, ketika Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu turun ke langit dunia sambil mengatakan man yad'uni fa astajib lahu, man yastaghfiruni fa aghfir lahu, man salani fa u'tih. Siapa yang doa kepada aku akan kabulkan doanya. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni dosanya. Siapa yang memohon, aku akan berikan permohonan dia. Kabulkan. Kemudian kamu angkat tangan kamu, bermunajat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Doa untuk kebaikan penguasa. Ya Allah, jadikanlah penguasa kami penguasa yang soleh, penguasa yang adil, penguasa yang mampu dengan taufikmu ya Allah mensejahterakan masyarakat. Allah dengarkan doanya kamu, Allah makbulkan doanya kamu. Bukan perkara yang mustahil, sangat mudah bagi Allah merubah penguasa tadi yang tadinya zalim, sadis, pengis, kejam, langsung berubah menjadi penguasa yang adil, penguasa yang soleh. Yang merasakan manfaatnya siapa? Anda pribadi ataukah semua pihak? Semua pihak, semua masyarakat merasakannya. Semua bangsa, semua negara merasakannya. Bahkan hewan-hewan merasakannya. Negara yang tadinya mencekam, negara yang tadinya tegang, menakutkan, menjadi negara yang tenang, negara yang tenteram, negara yang damai, negara yang makmur. Dengan doa seorang muslim tadi kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan penguasanya. Barakallahu fikum. Ini yang jarang atau mungkin bisa dikatakan tidak terbetik sedikit pun di benak kita tatkala berdoa kepada Allah. Ya apa ya? Kadung doa ndonga wis dipek dhewe. Kayak gitu ya. Ada kesempatan doa pada waktu yang makbul pek dhewe. Nah, ada kesempatan doa di tempat-tempat yang makbul di multazam wala di raudhah begitu ya. Di tanah suci sana lali ke penguasa pek dhewe minta rezeki lapang sak lapang-lapangnya sak akeh-akeh. Kayak diri gitu ya, lupa dia dengan penguasanya. Wallahul musta'an. Kalau seandainya dia sempatkan ketika itu berdoa untuk sang penguasa, Allah makbulkan doa Anda. Masya Allah, itu penguasa akan berubah menjadi penguasa yang baik, penguasa yang adil, penguasa yang soleh. Ini cara syar'i untuk meredam kekejaman penguasa. Sekejam apapun penguasa itu, kalau Allah kabulkan doanya kamu, jadi penguasa yang enggak lagi kejam, penguasa yang soleh, penguasa yang adil. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa ya Tuhan, barakallahu fikum. Yang saya perhatikan dari kalangan kaum muslimin yang betul-betul sangat-sangat memperhatikan prinsip ini itu Saudi. Saudi ya Tuhan. Nah, hampir semua khutbah-khutbah mereka itu pasti mendoakan kebaikan untuk para penguasanya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Itu yang gak pernah didengarkan di Indonesia Raya ini. Di Indonesia dengarkan kata-kata presiden, wah ngamuk kabeh sana ini. Nah gitu ya. Dengarkan gimana gimana ini, sekian banyak kasus pengendap, gitu ngomong kabeh. Sekian banyak kasus di PTSK, gimana kasus bang senturi, kasus bang ini segala macamnya, ulah kafe kan, betul kafe kan ya. Dengan tambah kita dia mengobrak apa semua yang ada. Kode ada yang mengatakan, gimana PSB? Aslahallahul Amir, semoga Allah memperbaiki kondisi yang Amir. Misalkan, hajahullah, semoga Allah kasih hadiah kepada dia. Wafakahullah, semoga diberi taufik oleh Allah. Jarang ada yang mengatakan gitu. Apalagi ngomongnya kepada masyarakat, apalagi lagi cangkruan di warung-warung gitu ya, sambil ngopi gitu, malam-malam jangan ngopi gitu. Ya apa lagi pemerintah saya ini? Metu gapel ya kan? Allahumma musta'an. Ya dahwa. Itu bedanya prinsip Islam dan prinsip selain Islam. Al-muhim ini cara pertama. Upaya pertama untuk meredam kekejaman penguasa, mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Maka bangsa Indonesia, kalau ingin penguasanya adil, penguasanya soleh, negaranya makmur, tenang, sejahtera, aman, maka lapisan masyarakat itu harus dengan tulus ikhlas mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Doakan kebaikan untuk SBY yang sekarang ini, untuk wakilnya, untuk jajaran-jajaran pemerintahan yang ada. Doakan kebaikan untuk mereka semua. Doakan taufik, doakan hidayah, doakan kemudahan, doakan supaya menjadi penguasa yang adil dan segala macamnya. Insya Allah makbul. Insya Allah makbul. Barakallahu fikum. Tadi khanafitin azakullah, secara nyatanya doa seperti itu akan muncul dengan sendirinya ketika orang itu betul-betul tertanam dalam hatinya keimanan kepada Allah dan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang hanya itu yang pihak yang diharapkan bisa mempraktekkan prinsip ini, mengamalkan seperti ini, mendoakan kebaikan untuk para penguasanya, hanya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Antum jangan bermimpi mengharapkan kaum khawarij mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Jauh ini sampai ya. Jangan bermimpi mengharapkan ashabul ahwa'i wal bid'ah, semua ahlu bid'ah untuk mendoakan kebaikan para penguasanya. Jauh mimpi sampai ya. Yang diharapkan hanyalah sunnati wal jamaah yang memiliki prinsip yang mulia ini. Cara yang kedua yang disebutkan oleh mu'allif di sini ialah menasihati penguasa. An-nasihatu lahum. Di samping mendoakan kebaikan, menasehati penguasa. Dengan hadis yang sama. Karena Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Satu di antaranya menasehati para penguasa. Namun di sini al-muallif hafizahullah membawakan hadis tentang bagaimana cara menasehati penguasa. Beliau membawakan dalam babnya, qala al-muallif hafizahullah, kaifa tansahu ar-ra'iyatu wulata amriha. Bagaimanakah rakyat, bagaimanakah cara rakyat menasihati penguasanya? Beliau membawakan riwayat an Surayh ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala. Dari Surayh ibn Ubaid radhiyallahu anhu dia berkata, qala Iyad ibn Ghunam li Hisham bin Hakim. Iyad ibn Ghunam pernah berkata kepada Hisham bin Hakim, alam tasma' bi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau pernah mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, maka janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin yakhudhu biyadih fayakhlubih. Tetapi hendaklah dia memegang atau mengambil tangan penguasa itu. Fayakhlubihi. Lalu menyendiri berduaan dengan penguasa tadi. Fa'in qabila minhu fadzaka, kalau diterima nasihatnya maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alayh, tetapi kalau enggak diterima nasihatnya maka dia telah menunaikan tanggung jawab dia, menunaikan kewajiban dia. Rawahu Ahmad ibn Abi Asim qala al-Haythami rahimahullah, rawahu Ahmad wa rijaluhu thiqat, illa anni lam ajid li Shurayh min Iyad wa Hisham sama'a wa in kana tabi'iyya. Wa qala al-Albani rahimahullah sahihun bi majmu'i duruqihi wa lahu shahidun mawquf ala 'Abdillah bin Abi Aufa, rawahu Ahmad fi sanadin hasan, intaha. Intinya ini hadis sahih dengan banyak jalannya. Dalam hadis ini khonabidina azzaakumullah diterangkan kepada kita dengan tegas oleh Rasulullah SAW bagaimanakah cara menasihati penguasa. Tegas beliau mengatakan, kalau ada orang yang menasihati penguasa, jangan menasihati mereka terang-terangan di depan khalayak ramai. Tidak boleh, kata Rasul. Tetapi menasihati penguasa itu face to face, kamu dan dia saja, empat mata. Kalau kamu pakai kacamata ya, enam mata. Kalau dia juga pakai mata, 8 mata. Afwan, kalau sama-sama enggak punya mata, ya tanpa mata. Kayak gitu ya. Artinya bertatap muka langsung ketemu dengan beliaunya. Pasti hati-hati. Kalau diterima, alhamdulillah yang diharapkan. Kalau tidak, maka Anda telah menunaikan kewajiban Anda menasihati penguasa. Disebutkan dalam hadis yang lain, di isnadin hasan, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Ini hadis sahih bi syawahidihi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Jihad yang paling afdal ialah kalimat yang hak, kalimat yang benar di sisi penguasa yang kejam. Menggunakan kata-kata inda, menunjukkan di sampingnya. Bukan menggunakan kata-kata fi yang artinya menggunjing. Bukan. Tapi inda, di sisi, di samping penguasa tadi. Jihad yang paling afdal ialah kalimat yang hak, kalimat yang benar di samping sang penguasa. Langsung takbillah, harus begini. Wah, banyak nasihat. Itu afdhalul jihad. Kenapa kok dikatakan sebagai afdhalul jihad? Jihad yang paling afdal. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan kalau menasihati penguasa kejam langsung di depannya beliaunya, itu resikonya. Resikonya tidak balik ke rumah. Gitu ya? Oh, dia kejam, dia boleh, dia sadis. Resikonya kamunya mati. Sama sebagaimana berjihad, engkau berangkat jihad di front perang melawan kaum kufar, resikonya apa? Resikonya mati. Resikonya mati. Oh, dia kejam. Dan kamu langsung ke tempatnya beliau. Kalau beliau ke tempatnya antum mungkin bisa lari. Atau antum bisa nyiapkan apa gitu supaya lepas dari beliaunya. Antum ke tempatnya sang penguasa. Langsung datang ke sana. Ya enggak mungkin bawa senjata antum. Masuk langsung diperiksai semua. Kosongan wis, kosongan. Masuk ke penguasa, langsung dinasihati takillah. Kalau penguasanya ngamuk-ngamuk, marah-marah dan segala macamnya, langsung. Ya wis, siapkan saja. Barakallahu fikum. Kalau tindakan sebagian salah dulu, bukan terkait dengan masalah ini. Kalau mereka bakal tahu, bakal ngerti kalau resikonya besar mati terkait dengan suatu tindakan, itu biasanya mereka sebelum datang mandi dulu, dimandikan badannya yang bersih, yang rapi, menggunakan pakaian yang serba putih, yang siap untuk jadi kafannya dia, gitu loh. Barakallahu fikum. Datang. Ketika dia mati, sudah mandi, sudah bersih dan segala macam, sudah dengan pakaian putih siap dikafani. Mungkin juga begitu kalau antum mau datang ke pihak penguasa. Ini mau datang kepada penguasa yang kejam, mau menasihati mereka, siap mati. Bikin anak wasiat di sini. Bikin wasiat untuk anak istri dan segala macamnya. Sudah kamu tenangkan istrimu, tenangkan anak-anak kamu, sudah segala macam. Sudah minta doanya dari mereka semua supaya selamat. Mandi yang bersih, yang wangi, putih-putih, langsung berangkat ke penguasa. Sudah. Kalau tidak kembali kan ada pemberitaan gitu ya. Si fulan sudah sirna. Ya sudah. Istrimu siap menjanda. Anakmu siap jadi anak yatim. Ya gitu ya. Barakallahu fikum. Itu afdhalul jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Orang ini dikatakan mujahid. Betul-betul pejuang. Betul-betul orang yang berjihad. Pahlawan. Pemberani. Dikatakan dia siap mengorbankan nyawanya dalam rangka untuk menasihati penguasanya. Tapi barakallahu fikum, kalau kemudian dia sampaikan di depan khalayak ramai orasi membongkar kaiban para penguasa, katanya dalam rangka menasihati mereka, Begitu penguasanya ngamuk, menyiapkan pasukannya, menyiapkan tentaranya, grebek yang tadi demo, lari duluan dianya. Ada pengecut. Ini pengecut, bukan seorang mujahid. Allahu musta'an. Dan memang itu secara hukum syari pelanggaran agama para ulama. Karena betina azakumullah, ini pun sudah menjadi pembeda antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah terkait dengan menasihati penguasa ini. Kalau menasihati penguasa dengan cara yang baik-baik, langsung ketemu dengan penguasanya, inda sultanin syair, itu merupakan prinsipnya ahlu sunnah. Itu merupakan ciri khasnya ahlu sunnah. Dan seseorang yang menasihati penguasa di khalayak ramai, itu merupakan ciri khasnya ahlu bid'ah. Sudah menjadi sebuah ciri khas pembeda. Dari mulai mendoakan sampai sekarang ini pembahasan tentang masalah menasihati para penguasa. Karena bin azakumullah, hikmah kenapa Islam memerintahkan kita untuk menasihati penguasa secara diam-diam, bukan di depan khalayak ramai. Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, yang pertama, umumnya masyarakat itu tidak menggunakan akal pikiran yang jernih untuk mencerna apa yang kamu sampaikan. Rata-rata masyarakat itu menggunakan dengkul kalau berpikir. Gitu ya. Mereka bukan orang yang berakal. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang pengacau, yang enggak ngerti apa-apa. Sehingga tatkala kamu menasihati penguasa di depan khalayak ramai, kamu sebutkan keaiban penguasa dan segala macamnya, yang muncul kerusakan, akan tersulut emosi mereka, amarah mereka, akan bangkit marah mereka. Ujungnya nanti adalah reaksi yang negatif, tindakan anarkis, tindakan pengerusakan dan segala macam akan muncul dari masyarakat tadi. Tempat yang berikutnya adalah, kita harus tahu yang namanya penguasa itu memiliki dua K, kekuatan dan kekuasaan. Dan kalau sang penguasa tadi melihat ada seseorang yang menasihati dirinya di depan khalayak ramai, dihujat dan segala macam dirinya, marah, maka dia akan mampu dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Maka dalam rangka untuk meredam semua fitnah tadi barakallahu fikum, maka dalam Islam diperintahkan dan dianjurkan dalam menasihati penguasa untuk melakukannya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, bukan terang-terangan di depan khalayak ramai. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ini beberapa cara yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala wara'. Ikhwan. Masih 11, masih lama ya, ikhwan. Tenang aja. Masih lama atau sudah selesai? Baru 1 jam saya bicara ini. Kok lama banget kayaknya. Ikhwan. Sebelum saya jawab pertanyaan yang ada ini, akan saya tambahkan di sini beberapa poin. Upaya syar'i untuk meredam kekejaman para penguasa. Berarti nomor 3 sekarang ya. Yang ketiga barakallahu fikum, ialah dengan cara semua lapisan masyarakat meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah, semua pihak bertakwa kepada Allah, itu akan bisa menyelesaikan kekejaman para penguasa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak dalam kitab Zuhud, juga Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dari jalurnya Sufyan Ats-Tsauri, dari Asim Al-Ahwal, dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani, dia berkata, lama kanat fitnatu Ibnul Asy'ath, ketika terjadi fitnahnya Ibnul Asy'ath, pemberontakan Ibnul Asy'ath. Ini pemberontakan yang sangat dahsyat yang dikenal dalam sejarah Islam ya kan, di era Fatihin. Pemberontakan Ibnul Asy'ath. Ketika terjadi fitnahnya, fitnah pemberontakan Ibnul Asy'ath, qala Talaq Ibnu Habib. Ketika itu ada salah seorang ulama tabi'in yang bernama Talaq Ibnu Habib mengatakan, "Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha fit taqwa." Idza waqa'atil fitnah fadfa'uha bit taqwa. Kalau terjadi fitnah seperti ini, fitnah pemberontakan, fitnah penguasa yang kejam, fadfa'uha bit taqwa. Redam, redam fitnah itu dengan takwa. Tahan, tahan dengan takwa, kata beliau. Fadfa'uha bit taqwa. Redamlah fitnah itu dengan takwa Allah. Kalau mereka bertanya, wa ma taqwa? Apa takwa itu? Beliau menjawab, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu ialah kau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala Allah. Takwa. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, karena mengkhawatirkan hukuman dari Allah. Takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah dengan dasar ilmu, mengharapkan pahala. Meninggalkan larangan dengan dasar ilmu, karena khawatir hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Ini pernyataan Talaq Ibnu Habib. Dinyatakan ketika pada suatu kondisi sedang berkecamuknya fitnah besar Ibnul Asy'ath, sang tokoh pemberontak yang berupaya untuk meredam kekejaman penguasa Bani Umayyah ketika itu. Dan subhanallah, pada fitnah ini, fana fitnah azzakumullah, banyak dari kalangan orang-orang salihin, dari kalangan para ulama-ulama tabi'in bahkan, yang terkena pemberontakan ini, terbawa oleh pemberontakan ini. Kondisi yang mencekam. Ketika itu Talaq Ibnu Habib mengatakan, kalau terjadi fitnah yang seperti ini, redam dengan takwa. Mungkin antum bingung, apa ini? Sinkronisasinya bagaimana ini? Ini penguasanya kejam, tapi disuruh bertakwa kita malah. Hah? Barakallahu fikum. Dia jawabannya, ya gampang. Karena bin azakumullah, kalau semua kaum muslimin, semua lapisan masyarakat itu bertakwa kepada Allah, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka semua masyarakat akan menjadi masyarakat yang saleh, yang beriman, yang bertakwa. Kalau takwa itu juga dikerjakan oleh para penguasa, berikut jajaran-jajarannya mereka. Mereka melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka mereka pun akan menjadi penguasa yang beriman, penguasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditinggalkan semua bentuk keboliman, akan dia tinggalkan semua kekejaman-kekejamannya, semua kepingisan-kepingisannya, dikarenakan dia sedang bertakwa kepada Allah. Nah, ada syekh terkait dengan penguasanya. Syekh Thani, perkara yang kedua, kalau masyarakatnya itu masyarakat yang soleh, masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa, maka dengan sendirinya Allah akan berikan kepada mereka penguasa yang bertakwa. Itu poin kedua. Poin keempat yang akan saya perokan nanti. Berikutnya, upaya keempat untuk meredam kekejaman penguasa ialah dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakat diperintahkan untuk banyak-banyak taubat. banyak-banyak istighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa mereka. Diperintahkan untuk meningkatkan iman dan takwa mereka kepada Allah. Kenapa ya ikhwan? Dikatakan oleh para ulama, dikarenakan adanya penguasa yang kejam, adanya penguasa yang zalim, itu dikarenakan kezaliman rakyatnya, karena dosa rakyat, maka muncul penguasa yang kejam. Ini diutarakan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyyah. Saya bacakan terjemahannya langsung. Beliau menyatakan, adapun menetapi ketaatan kepada penguasa, ini prinsip harus mentaati para penguasa walaupun mereka zalim, ialah dikarenakan kalau masyarakat itu memberontak penguasa, akan muncul mafsadah yang berlipat-lipat ganda melebihi kezaliman penguasa itu sendiri. Maka masyarakat diminta bersabar atas kezaliman mereka. Ketika mereka bersabar atas kezaliman mereka, maka akan terjadi takfiru sayyiat, dosa-dosa rakyat akan diampuni oleh Allah, wa mudha'afatul ujur, dan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mengatakan setelah itu, fa inna Allah taala ma sallatahum alaina illa li fasati a'malina. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguasakan mereka atas kita. Tidaklah Allah menunjuk mereka sebagai pemimpin yang memimpin kita, melainkan dikarenakan rusaknya amal kita. Rusaknya amal kita. Wal jaza'u min jinsil amal, kata beliau. Balasan itu tergantung dengan jenis amalnya. Artinya, kalau masyarakatnya zalim, maka dibalas dengan penguasa yang zalim. Kalau rakyatnya kejam, sadis, maka akan diganjar dengan adanya penguasa yang kejam dan sadis. Maka sebaliknya, kata beliau, fa'alaina al-ijtihadu fil istighfar wa tauba wa islahil amal. Maka wajib atas kita untuk bersungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah, dan memperbaiki amal-amal kita. Kalau masyarakatnya soleh, masyarakat yang mukmin, masyarakat yang bertakwa, maka akan dikasih ganjaran yang sama, penguasa yang mukmin, penguasa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ucapan beliau mengatakan, fa idza arada ar-ra'iyatu ay yatakhallasu min dhulmil amir falyatruku dhulma. Maka kalau masyarakat itu hendak melepaskan diri dari kezaliman penguasanya, maka hendaklah masyarakat itu sendiri yang melepaskan kezaliman-kezaliman mereka. Dan belum bahkan banyak ayat ya Pak, yang menjelaskan tentang masalah ini, bahwasanya apa yang menimpa kita dalam bentuk penguasa yang zalim itu diakibatkan oleh perbuatan kita masing-masing. Anda melihat dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, Ali Imran 165, An-Nisa 79, Al-An'am 129. Asy-Syura ayat yang ke-30, Ali Imran ayat yang ke-165, An-Nisa 79 dan Al-An'am 129. Ini sebenarnya beberapa ayat yang menerangkan kepada kita tentang masalah itu. Secara khusus di dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin sebagian mereka, itu dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Maka di antara cara untuk meredam kekejaman para penguasa ialah masyarakat muslimin diperintahkan untuk meninggalkan semua bentuk kekejaman, semua bentuk kezaliman, semua bentuk kerusakan, semua bentuk kemaksiatan, dan semua masyarakat diminta untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin soleh masyarakatnya, akan muncul penguasa yang soleh. Semakin tinggi iman dan takwa masyarakatnya, akan muncul penguasa yang adil insyaallah ta'ala, dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil dari al-imam as-sahabiyul jalil Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arba, pada saat beliau memimpin sebagai seorang khalifah pada masa beliau. Dan kita tahu barakallahu fikum, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib banyak terjadi fitnah. Ada perang Jamal, ada perang Siffin dan segala macam antar kaum muslimin, konflik internal. Barakallahu fikum. Ada yang tanya, "Wahai khalifah, kenapa kok di pemerintahan kamu jadi kayak gini nih kondisi negaranya ini?" Nah, ini dari saya fil makna. Beliau mengatakan, tapi kenapa kalau di zaman dahulu, di zamannya Abu Bakar, tidak ada yang kayak gini, tidak ada fitnah-fitnah kayak gini. Ini fil makna ya, pokoknya dari saya kasihnya. Beliau mengatakan, kalau di zamannya Abu Bakar Siddiq, rakyatnya kayak saya. Tetapi kalau di zaman saya sekarang ini, rakyatnya kayak kamu. Artinya apa ya, Pak? Kalau di zaman Abu Bakar Siddiq, rakyatnya soleh-soleh, semacam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba, seorang sahabat yang mulia, para sahabat semua masyarakatnya itu, dan para tabi'in yang solehin, maka muncul kondisi yang aman, kondisi yang tenteram, kondisi yang luar biasa, penguasa yang sangat adil, tidak ada fitnah dan segala macamnya. Nah, zaman saya sekarang ini, rakyatnya kayak kamu-kamu ini, tukang fitnah, tukang kacau, tukang zalim, tukang pengrusak dan segala macamnya. Maka yang muncul ialah kerusakan-kerusakan, kezaliman-kezaliman dalam bangsa dan negara. Maka ya khana bitina azakumullah, di antara cara syar'i yang dijelaskan dalam Islam ialah kembali kepada pihak masyarakat itu sendiri. Kalau kepingin penguasanya soleh, maka farakulahikum, masyarakatnya harus soleh. Dari sini khairatina azakumullah, pentingnya dakwah salafiyah, dakwah sunnah ditebarkan di tengah-tengah masyarakat, mengajak umat manusia untuk kembali ke jalan Allah yang benar, kepada Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mensolehkan masyarakat, meningkatkan iman dan takwa masyarakat. Dakwah salafiyah itu merupakan upaya untuk meredam kekejaman para penguasa dari sisi dakwahnya. Barakallahu fikum. Tapi masalahnya kalau tidak azakumullah adalah yang disebutkan dalam agama itu tidak instan. Ya, secara zahirnya itu kayak gimana ya, tidak kuasa menghadapi kezaliman para penguasa. Begitu. Maunya mereka kan yang real, yang nyata gitu ya, yang kelihatan gitu loh, gerakan yang kelihatan gitu, yang instan. Ayo, gitu maunya mereka itu. Padahal yang nabi nasehatullah lebih merusak daripada memperbaiki. Sementara bimbingan istilahnya yang dibawakan tadi oleh para ulama kita, mendoakan mereka, menasihati mereka, kemudian apa tadi, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, istighfar dan taubat yang banyak dari segi masyarakat, itu gerakan-gerakan yang tidak ada bahirnya, di bawah tanah semuanya itu, tidak ada yang tahu. Tetapi hasilnya luar biasa, sangat luar biasa, dikarenakan kita tidak mengandalkan kekuatan pribadi, tidak mengandalkan kekuatan rakyat, tetapi menghadapi kekejaman-kekejaman penguasa itu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan dan kemampuan Allah tabaraka wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka serahkan, kita pasrahkan semua kepada Allah, dan Allah tabaraka wa taala dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya akan merubah penguasa tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala sholat. Ini terkait dengan masalah materinya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Ustaz, kami pernah melihat Ustaz Arifin bersama jamaahnya mendoakan pemerintah atau penguasa di masjid, yaitu doa bersama-sama. Bagaimana Ustaz? Doa bersama? Oh. Arif siapa? Oh, Arif Ilham. Barakallahu fikum. Gitu ya, Masya Allah. Ya kalau akhirnya kalau demikian beritanya mudah-mudahan baik. Khawatirnya ada tendensi dikarenakan orangnya enggak beres ya kawan. Yang jelas terkait dengan masalah mendoakan penguasa tidak disyariatkan doa bersama-sama. Terkait dengan masalah doa dalam Islam dengan sendiri-sendiri. Doa itu sendiri-sendiri bukan doa bersama-sama. Barakallahu fikum. Menyebutkan penyimpangan-penyimpangan pada penguasa yang jelas-jelas melakukan penyimpangan. Contoh, penguasa ikut melaksanakan pembagian umat Nasrani. Kemudian kita jelaskan kepada masyarakat tentang penyimpangannya, apakah termasuk dalam pemberontakan dengan lisan. Kalau antum langsung tampil di masyarakat, langsung menghujat pemerintahnya di depan khalayak ramai, khutbah Jumat, atau antum langsung mengadakan daurah akbar, langsung dihujat pemerintahnya, pemerintah ini begini, begini, begini, begini, ada maya jus, itu yang dibahas tadi. Yang dibahas itu penguasa itu sudah boleh yang kejam, kalau penguasa yang gak boleh, mengapa yang dibahas? Nah gitu ya. Tetapi kalau yang antum bahas dalam membahas batilnya, sisi batilnya, dengan tanpa menyebut nama, boleh. Ada masalah. Pandangan Islam tentang pembaktian umat Kristen. Wah, terangkan sisi ilmiahnya, sisi ilmiahnya. Yang dengan ilmiah tadi masyarakat tahu. Oh, yang benar begini, yang itu salah. Dengan tanpa mengusik emosi masyarakat. Barangkali misal penguasa kita datang ke tempatnya kaum Hindu sujud di pura. Sekarang begitu. Ya, mereka banyak tendensi, enggak mungkin dikasihkan secara langsung. Langsung atau khutbah Jumat menjelaskan nama masalah apa namanya? Kesyirikan, masalah berhalalisme dan segala macamnya. Terangkan seperti itu. Jadi batilnya dengan tanpa menyebut nama. Paham ya? Barakallahu fikum. Ketika nyebut nama langsung di depan penguasanya, ittaqillah. Apa muslim? Kenapa kok datang ke tempat pembaktian kaum Kristiani? Langsung nyuding-nyuding begitu. Enggak apa-apa, dek wani. Kayak gitu ya. Kalau berani. Itu di depan mereka semua, bukan di belakang. Langsung di depan mereka semua. Bapak ini sujud di pura kesyirikan. Gitu. Sebutkan mereka banyak langsung tunjuk gitu begitu di depannya beliau. Risikonya tanggung sendiri. Barakallahu fikum. Bagaimana menurut Anda ketika kita berada di Syam, Suria, yang dipimpin oleh presiden yang kejam, manusia bagikan hewan, disuruh untuk sujud kepada dia, jika menolak ayah kita dibunuh, ibu kota diperkosa, di depan mata dibunuh, harta dirampas, dan kita juga ditembak. Pertanyaannya, apakah kita harus taat kepada pemimpin di atas? Kejahatannya dengan terang-terangan dan disaksikan oleh umat Islam sedunia. Yang dibahas sekarang bukan masalah taat atau enggak taat. Sudah kita bahas sebelumnya. Kalau ketaatan kepada dia, enggak. Ketaatan kepada penguasa hanya dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah. Sudah kita bahas di tema sebelumnya. Ya, yang tadi kita bahas itu adalah bagaimana mensikapi kekejaman mereka? Apa dengan cara pemberontakan? Jawabannya tidak. Apakah dengan cara menghujat? Jawabannya tidak. Tapi dengan cara-cara yang syar'i tadi. Jadi paham ya? Nah, sehingga tolong jangan salah paham. Para kelas itu. Dalam kondisi demikian kita ingkari. Tindakan yang kejam ini. Tindakan yang mungkar ini. Kita ingkari. Tetapi tadi ya, kita mensikapi dia segera misalkan dia masih muslim dengan sikap-sikap yang diterangkan di atas. Barakallahu fikum. Ya, kondisi seperti inilah kira-kira penerapan prinsip yang kita jelaskan tadi. Jadi kondisinya, kalau penguasa yang semata-mata dari jauh pidato kemudian membawakan kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat gitu, enteng. Ya, BBM naik, enteng. Yang kayak gini yang dimaksud. Ya ini, ketika mereka akalu malak wa dharabu dhahrak, penguasa itu mengambil, merampas hartamu, memukul kamu, membunuh ayahmu. Nah, itu penguasa yang kejam, yang zalim tadi. Dan kalau dia masih seorang muslim, dituntut kamu untuk menerapkan prinsip Islam kepada dia. Ketaatan? Tidak. Dikarenakan perkara yang mungkar. Memberontak? Tidak. Dikarenakan bukan cara yang syar'i. Syar'i mana? Mendoakan kebaikan untuk dia, menasihati dengan cara yang baik di depan mata dia. Kemudian kita memperbanyak istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kemudian kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Saat itu penerapannya. Barakallahu fikum. Adapun salah penanganannya dikembalikan kepada pihak yang berwajib. Berarti kita mengakui kemungkaran mereka loh ya. Bukan. Yang dibahas itu bagaimana cara meredam kekejaman mereka. Kejam. Boleh. Mungkar. Barakallahu itu. Tapi cara meredamnya dengan cara yang syar'i tadi. Apakah sah jika kita berjihad melawan pemerintah kejam? Tidak sah. Selama dia masih muslim tidak sah. Diterangkan tadi Evan, dikarenakan larangan memberontak pada pihak penguasa. Berjihad itu melawan orang-orang kafir harbi. Apa yang dikerjakan oleh sebagian pihak di zaman sekarang ini yang mengatasnamakan jihad dan ternyata melawan penguasa, itu bukan namanya jihad tapi namanya teror. Bukan namanya jihad tapi namanya irhab. Apa makna sultan dalam lafaz hadisnya Rasul? Apakah juga berlaku pada kondisi negara dengan sistem demokrasi? Presiden, MA, DPR, MPR, ataukah hanya kepada negara berbentuk monarki? Jawabannya semuanya masuk. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah As-Safaridiyah. Dan kita belum membahas masalah ini, belum mengatakan semuanya masuk. Yang dalam bentuk republik, yang dalam bentuk negara, kerajaan dan segala macam, semuanya. Pemimpin tertinggi sebuah negara itu dikatakan sebagai sultan, dikatakan sebagai amir, dikatakan sebagai imam, dikatakan sebagai amirul mukminin selama dia saudara muslim. Bagaimana dengan kebebasan pers yang juga diusung oleh sistem negara demokratis? Apakah kemudian jika para jurnalis menulis kebobrokan-kebobrokan penguasa DPR, MPR, Presiden MA, termasuk kedosaan atau ketidak dosa? Karena kita menggunakan bimbingan syariat, bukan menggunakan bimbingan kebebasan pers. Ya, kita menggunakan bimbingan syariat. Syariat yang mengatakan tidak boleh. Walaupun negara kamu menjunjung tinggi kebebasan yang ada, tetap kamu tidak boleh. Barakallahu fikum. Bahwa yang salah ya. Kita punya agama, punya prinsip agama. Barakallahu fikum. Adahuwa. Dan aku tahu sendiri bagaimana dampak negatif daripada sistem ini. Hah? Kalau sudah ngamuk masyarakatnya, ya wis. Dibakar sana dan segala macamnya. Luar biasa. Jadi kita kembali kepada bimbingan Islam, bukan kembali kepada kebebasan pers. Sisi yang mungkin bisa kita manfaatkan ya dakwah kita seperti ini. Jadi kebebasan gitu ya. Dikasih kebebasan, ya sudah dakwah belak-belakan ya. Terang-terangan di mana-mana ya. Di masjid, di musola-musola, di rumah-rumah. Wah, tidak usah mengadakan gerakan bawah tanah. Sudah bebas pers ke bawah tanah. Enggak lucu kan, di atas tanah. Tapi masih tetap dalam koridor syariat. Di negara yang lainnya tidak bisa ya. Tidak bisa. Mau mengadakan daurah, susah sekali. Mau mengadakan muhadharah aja, mau jadi khatib aja setengah mati. Mana negara mana itu kira-kira? Hah? Dekat ya, negara Malaysia katanya. Tidak jauh dari kita ya Pak. Oh setengah mati itu, tidak kayak atom di Indonesia ini. Di Indonesia ini enak aja udah. Sauro kasihan Pabrik Akbar di Bantul. Wah, jadi sudah. Di Simbau, jadi sudah. Ya, enak. Kalau mereka, wah setengah mati. Sisi yang ini kita memanfaatkan kebebasan pers. Bagaimana pemberontak tersebut melakukan aksi mogok makan sampai ada yang meninggal? Apakah tetap ditindak? Ya sudah mati. Artinya itu dampak negatif daripada reaksi mereka para kelompok. Dan jangan dikira ini mati-mati terhormat, ini mati-mati mendijahili ya. Barakallahu fikum. Bagaimana terangkan tadi Irfan, untuk menghadapi kaum pemberontak itu proses yang pertama dilarang, dicegah, dinasihati, pendekatan persuasif dan segala macam penyuluhan. Tidak mungkin dan harus dibunuh, bunuh. Sehingga yang namanya pembunuhan, pemberangusan langkah terakhir. Barakallahu fikum. Jadi yang diterangkan sama Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bagaimana bila kita dahulu pernah menghujat pemerintah, apakah taubat kita diterima sebelum tahu ilmunya ini? Segera bertaubat kepada Allah. Sekarang juga begitu antum tahu ilmunya, segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha dan jangan diulang lagi. Jadi semua pihak yang pernah terlibat di dalam urusan ini, urusan pemberontakan penguasa atau menghujat penguasa dan segala macamnya, segera bertaubat dengan taubat nasuha. Mumpung belum telat. Apakah benar setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, istri beliau umrah berserta rombongan dan diizinkan oleh khalifah tanpa mahram? Hadis diriwayatkan Bukhari, apakah benar? Hadisnya benar, tapi pemahaman atau salah. Betul. Tapi bukan semua ummahatul mukminin. Sebagian saja dari kalangan ummahatul mukminin yang umrah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi mereka berangkat dengan keluarganya masing-masing. Paham ya? Bukan sama Rasul, sudah meninggal Rasulnya. Terus apakah mahram mereka hanya Rasul? Apa mereka tidak punya ayah? Apa tidak punya adik? Apa tidak punya kakak? Apa tidak punya paman? Apa tidak punya bibi? Apa tidak punya mahram yang lain? Jawabannya, punya. Nah mereka berangkat umrah menggunakan keluarganya mereka masing-masing. Jadi paham ya? Ada huwa. Betul riwayatnya ya, tapi bukan semua ummahatul mukminin. Karena Rasul ketika haji wada membawa serta semua para istrinya, beliau mengatakan hadhihi, ini cukup, selebihnya tinggal di rumahnya masing-masing. Itu sebagian mengamalkan dari riwayatnya, sebagian mentakwilnya, sehingga sebagian ummahatul mukminin yang keluar kembali untuk umrah dan itu ditemani oleh keluarganya masing-masing. Bagaimana hukumnya bagi muslimah umrah tanpa mahram? Jawabannya dosa besar. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirta yawmin laisa ma'hadu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir mahram secara sehari semalam dengan tanpa mahram. Karena kata sehari semalam itu bukan patokan, dikarenakan banyak riwayat yang lain yang menerangkan lebih daripada itu dan kurang daripada itu. Yang dijadikan patokan adalah syarat safar yang menerangkan kepada kita tidak halal alias haram bagi seorang wanita muslimah untuk safar dengan tanpa mahram, walaupun safarnya untuk umrah. Sehingga dosa besar kalau ada wanita berangkat haji atau berangkat umrah atau musafir dengan tanpa mahram. Bagaimana umrohnya? Bagaimana hajinya? Kalau sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, hajinya sah, tetapi dia berdosa dan tidak mendapatkan haji mabrur. Barakallahu fikum. Paham ya? Mengatakan hajinya sah, sudah melaksanakan kewajiban haji. Haji yang kedua, ketiga itu sunnah bagi dia. Tapi tidak mendapatkan haji yang mabrur. Dikarenakan dia dosa besar ketika itu. Mana-mana ya Pak, haji itu kan yang dicari bukan semata-mata hajinya ya. Tapi yang kira adalah mabrurnya haji, mabrurnya umrah. Apakah orang yang mati dalam keadaan memberontak bisa dipastikan mati jahiliyah? Ya iya, Rasulullah mengatakan demikian, mata mitatan jahiliyah. Kalau dia sebagai seorang memberontak dan dia mati, maka dia mati jahiliyah. Maknanya mati di atas dosa besar, sebagaimana orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang tidak memiliki penguasa. Sendirah sini. Hah, belum masuk ya? Tanggung Evan ya. Iya dia kok noi. Bagaimana nasihat Ustaz terhadap kondisi sebagian ikhwah yang mulai luntur semangat belajar agamanya? Seringkali kita melihat saat awal dia mengenal dakwah yang Islam yang benar, dia begitu semangat. Namun lambat laun tatkala ia telah mendapatkan hidayah, malah muncul rasa malas dalam dirinya dan mulai tersibukkan kembali dengan urusan dunianya. Itu antum sudah tahu sendiri. Alhamdulillah itu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, fenomena ini sesungguhnya terjadi di mana-mana. Di mana-mana, bukan cuma di babatan saja. Apa ya? Yang di babatan pertanyaannya ini. Nggak tahu apakah di babatan atau yang lain gitu ya. Di mana-mana. Hampir semua tempat kita dikeluhkan dengan fenomena seperti ini. Gimana Ustaz? Ada apa? Itu ikhwan yang sudah lama-lama itu nggak pernah kelihatan lagi itu. Terus yang baru-baru ini. Saya goda aja. Oh mungkin sudah senior. Mungkin sudah senior. Maksudnya gimana Ustaz? Ya ada penyakit di kalangan ikhwah. Kalau sudah jadi ikhwan senior, itu punya penyakit tidak butuh taklim lagi. Sudah senior. Ketika ditegur sama yang masih baru-baru, antum yang masih baru. Saya sudah senior, sudah biasa. Jadi penyakit. Asani yang kedua ya kawan. Jika kalian sudah merasa senior, tidak mau datang ke tempat atau ke taklim-taklim ustaz yang belum kibar. Gitu. Ustaz yang lokalan, antum masalah. Baru datang ketika yang datang itu ustadz yang besar, yang skalanya bukan lagi nasional tapi internasional. Ada kelas baru dia datang. Kalau kerja rutin gitu, satu masalah. Ini dua penyakit. Penyakit yang pertama merasa dirinya senior, tak punya ilmu, tak butuh ilmu. Penyakit yang kedua ialah pele ustadz. Jadi kalau boleh dengan bahasa kasar ya, apa ini? Sebulan, ayo dia sama saya ngaji ini bareng. Dan kalau saya taklim sama dia, taklim bukan cewek dewe, taklim sama temannya sendiri. Artinya apa? Saya selevel dengan dia. Saya cari yang lebih naik lagi. Nanti kalau biasa taklim sama yang gede-gede yang kibar tadi Evan. Biasa tadi lama-lama muncul lagi penyakit yang berikutnya lagi, merasa senior lagi. Jadi ketika datang yang kiper tadi itu nggak boleh datang. Bukan mas, koncoku dewe, biasa ketemu, biasa ngopi bareng, biasa ngeteh bareng, biasa futsal bareng, kayak gitu ya, biasa futsal bareng, biasa lah. Terus butuh yang mana? Butuh lebih gede lagi. Akhirnya talinya tahunan, kalau pas dorong Masai. Nanti lama ikut sama saya muncul penyakit yang baru lagi. Oh yang datang saya itu aja. Sekolah boleh ikut darah syekh itu tadi. Lagi-lagi syekh itu. Nggak datang dia. Begitu datang syekh yang baru, wah semangat lagi. Nah kayak sekarang tahun sekarang ini ya, ini sudah datang Syekh Ubat al-Jabir. Wah semuanya bergairah itu. Semangat semuanya. Yang dulunya malas cari cuti, sih cuti sekarang juga. Allah barik itu. Enggak nyinggung yang di perusahaan ya. Ada kelas itu. Kenapa? Allah. Ini penyakit. Ini penyakit barakallahu fikum. Ini harus segera diantisipasi. Dan penyakit yang berikutnya ialah ketika dia sudah tersibukkan dengan yang namanya dunia. Kalau saya sibuk dengan dunia, ikhwan, ilmunya akan diabaikan. Bukan berarti kita melarang orang untuk mencari ma'isyah. Tidak. Nah, mencari ma'isyah itu pekerjaannya orang-orang besar. Tetapi tidak sampai melalaikan dia dari zikrullah, tidak sampai melalaikan dia dari ilmu, tidak sampai melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang paling barokah, usaha yang paling halal, usaha yang paling thayyib ialah usaha yang bisa membantu dia untuk semakin meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Namanya perlu dikaji masalah ini. Hah? Gitu ya. Perlu dikaji masalah ini. Nah, masalah usaha, antara usaha dan gimana bahasanya? Antara usaha dan takwa gitu ya. Antara usaha dan agama gitu. Soalnya bukunya sudah ada. Sejak dulu saya cari-cari baru kelihatan bentuknya. Sudah saya dapatkan bukunya. Masyaallah. Ya, sedikit kemarin secuil saya sampaikan di Bapak-Bapak. Nah, itu pancingan. Nah, itu luar biasa, bukunya sangat bagus sekali. Kaidah-kaidah bawabi terkait dengan masalah dunia usaha dan kaitannya dengan masalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bagus sekali ya, Pak, untuk antum-antum semuanya ini. Al-muhim, tolong penyakit itu dihilangkan. Yang namanya ilmu dipelajari sampai mati. Orang itu tidak akan jadi mulia hingga dia belajar kepada orang yang lebih alim atau orang yang selevel atau bahkan orang yang lebih rendah daripada dia. Ketika dia mampu mengambil dari tiga pihak ini, mengambil ilmu dari semua pihak, yang lebih alim, yang sejajar atau yang lebih rendah, maka dia akan menjadi orang yang sangat mulia. Barakallahu diwaspadai dan disipasi warahmatullahi bahaya dunia. Bahaya dunia. Bukan semata-mata membuat loyo orang-orang senior ini, tapi sampai tertingkat membuat terperosok sebagian dai Allah. Membuat terperosok ke dalam kubangan-kubangan penyimpangan sebagian dai Allah. Yang dikenal dengan dakwahnya, dengan dulu dengan sunnahnya, dengan istiqomahnya, kena dunia lewang. Hati-hati. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya dan ibrahnya. Dan yang terpenting barakatuh adalah istiqomahan kita di atas al-Islam sunnah dan ilmu agama yang mulia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wa akhirul kalam subhanaka wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.